pertanyaan pada saat pelaksanaan ibadah haji. Jemaah Indonesia harus ikut KBIH. Di mana terkadang KBIH tersebut salah dalam melaksanakan rukun-rukun haji. Bolehkah kita memisahkan diri dengan segala risikonya? Iya. Tentu boleh ya, demi kesesuaian ibadah kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ini hal yang cukup memprihatinkan ya. Sebagian para pembimbing haji di negeri kita ini yakni terkadang mencari yang mudah ya. Terkadang menggampang-gampangkan, terkadang melanggar aturan, yakni kenyataannya seperti itu. Itu hal yang tidak ditutup-tutupi lagi. Sehingga orang yang ingin ikut mereka kadang bagi yang pengin mengikuti sunnah Nabi berpikir ya panjang bagaimana. Sementara kondisinya seperti itu. Ya. Maka di sini wallahu alam bisa dia memisah selama pelaksanaan itu. Selama sebagian pelaksanaan yang mungkin dia berpisah ya. Biasanya kan intinya nanti pada tanggal 8 sama 9, 10. 3 hari itu. 11 dan seterusnya sudah kayaknya sudah biasa, dan itu yang memang kita juga membutuhkan tempat tinggal yang lebih permanen ya. Tapi selama 8, 9, 10 ini seandainya kita enggak punya tempat tinggal ya, nerimo di pinggir jalan juga bisa saja itu. Ya. Alhamdulillah semoga juga ada jalan ya, ada dari praktek-praktek yang ada selalu ada jalan untuk itu, dan biasanya mereka minta surat pernyataan untuk seseorang itu istilahnya tanazul, istilahnya sini ya, tanazul itu ngalah, maksudnya nggak ikut rombongan ya, lepas dari tanggung jawab mereka. Ada surat pernyataan sudah, kita pergi cari teman yang bisa membimbing kita atau yang bareng-bareng mencari ingin melakukan sunnah Nabi SAW, insya Allah ada jalan. Ya, nanti mungkin tanggal 10 sudah bisa gabung lagi dengan jamaahnya, KBIH-nya. Kepada siapa kita memberi salam, kepada semua muslim atau ada kriteria tertentu? Ya, jelas kepada muslim ya. Kalau bukan muslim dan kita tahu, tidak boleh kita beri salam. Ya, kata Nabi, la tabda'u ahlal kitab bisalam. Jangan kalian mendahului salam kepada mereka ahlul kitab. Ya, tapi kalau mereka memberi salam, maka jawab waalaikum. Disebutkan pula oleh ulama yang lain, boleh kita jawab waalaikumsalam kalau salamnya mereka jelas. Jadi ahlul kitab atau orang kafir memberi salam kita, ada dua macam salam. Ada salam yang betul-betul salam, assalamualaikum, maka boleh kita jawab waalaikumsalam. Ya, ini mazhab yang lebih rajih. Atau waalaikum, tapi mazhab yang pertama itu lebih kuat. Ada pula salam yang kedua, salam yang dipelesetkan, seperti yang dilakukan seorang Yahudi kepada Rasulullah. Dia mengatakan assalamualaikum ya, lamnya dihilangkan. Jadi kalau orang tidak mendengar dengan cermat, dia sangka assalamualaikum, padahal dia mengatakan assalamualaikum. Nah, maknanya apa? Semoga kamu mati. Ya, itu maknanya berkebalikan dengan salam yang hakiki. Kalau salam yang kurang jelas, maka kita cukup menjawab waalaikum. Dan semoga kamu juga. Jadi kalau dia ternyata salamnya benar, ya semoga kamu juga dapat salam. Kalau dia salamnya tadi memelesetkan, semoga kamu mati, ya kamu juga. Kan begitu. Jadi wa'alaikum itu jawaban untuk yang salamnya tidak jelas. Adapun kepada muslim, Nabi katakan salim ala man arafta wa man lam ta'rif. Berikan salam kepada orang yang kamu ketahui, kamu kenal, dan orang yang tidak kamu kenal. Tapi maksudnya dari sesama muslimin. Ya, itu pada dasarnya itulah hukum memberi salam seperti itu. Apa benar ketika haji maka nanti di waktu haji dosa kita akan ditampakkan oleh Allah? Contohnya ketika sebelum haji kita pernah memukul orang, nanti ketika haji kita akan dipukuli orang. Ya. Kalau seperti itu orang yang pernah memukuli orang takut haji nanti. Ya. Ini tidak mesti seperti itu ya. Mungkin terjadi, mungkin saja, tapi ini tidak ada dalil dari Nabi SAW yang menyebutkan hal seperti itu. Ya. Dan juga tidak dipahami sebaliknya, ketika orang haji lancar-lancar saja berarti selama ini enggak ada dosa. Ya. Payah kalau dipahami seperti itu ya. Maka dari itu ini hal yang tidak bisa dipastikan, tidak ada dalilnya. Tapi kalau itu mungkin terjadi, ya mungkin saja, ya. Jadi jangan dianggap ini suatu hal yang lazim, yang mesti seperti itu. Ya memang jemaah haji banyak cerita, ya. Macam-macam ceritanya mereka itu. Padahal kalau orang yang di sana, ya, atau sudah lama di sana, haji ya biasa saja, nggak ada hal-hal yang aneh seperti itu. Ya, hal-hal yang aneh seperti itu jarang didapat, nggak pernah. Jadi, wallahu a'lam tentang kebenaran cerita-cerita orang itu, mungkin benar, mungkin tidak. Ya, kadang-kadang yang cukup, yakni kita pandang lucu, ya, meyakini para pengemis itu malaikat. Ada malaikat, sehingga selalu ada pengemis dikasih duit, kasih duit, ya, pengemisnya yang senang, ya, dianggap malaikat dikasih duit terus, malaikat padahal nggak butuh duit. Pertanyaan berikutnya, saya punya spray bergambar lambang kesatuan sepak bola dan pada lambang tersebut ada tanda salib. Ya, bolehkah spray tersebut dipakai? Ya, dihapus saja, di antum beli spidol yang permanen, dicoret-coret, ya, supaya tidak ada gambar salibnya. Jangan spraynya dibakar, ya. Hanya karena itu bisa ditanggulangi dengan ditutup, ya. Seorang mendapat amanah tanah dari bapaknya untuk saudara tirinya, tapi keberadaan saudara tiri tersebut tidak diketahui hingga 20 tahun lewat. Bagaimana status tanah tersebut? Bolehkah seseorang memanfaatkannya? Kalau amanah di sini maksudnya pemberian, pemberian hibah ketika bapaknya masih hidup, ya. Dan memang sudah sekian waktu ternyata tidak diketahui saudaranya, maka boleh dimanfaatkan, ya, karena yang namanya hadiah itu tidak jadi hadiah kalau belum ada penerimaan, ya. Memang ada khilaf di antara ulama, tapi itu yang lebih kuat insyaallah. Misalnya saya mengatakan ini buku untuk Fulan, ya, saya letakkan di sini, sampai setahun nggak diambil-ambil sama Fulan, nggak pernah ngomong, oh saya terima, nggak pernah diambil, oh ternyata dia nggak mengambil, nggak nerima, sudah buat saya lagi, ya. Nah ini hadiah seperti itu. Tapi kalau dia ngomong, oh mana, saya terima. Nah, sudah, berarti menjadi milik dia, enggak boleh saya minta kembali. Nah, seperti yang ditanyakan ini, kalau memang tidak ada orangnya, enggak pernah ada pernyataan menerima, berarti dia belum menjadi milik saudara tiri bapaknya itu. Belum menjadi milik saudara tiri bapaknya. Ya. Seandainya bapaknya kemudian membatalkan karena belum ada penerimaan, boleh. Kalau bapaknya masih hidup. Kalau bapaknya sudah meninggal, ya ini menjadi ahli waris, menjadi warisan. Wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau suatu saat datang, ya kata ini amanah, ya bisa disampaikan. Dan kalau dia menerima, wallahu a'lam, ya maka menjadi haknya. Wallahu a'lam.